hancur muka salah sapa. Aduh mama ini paling sial oh. Sejaga bye bye orang ku jodoh. Sejaga bye bye, jaga bye bye. Nona ku hati sejaga bye bye. Tapi di akhir baru putus sama nyesal. Sejaga bye bye orang ku jodoh. Kemarin masih bilang sayang, susah sama buang. Cuma lekat di hati, masa disecari lagi. Su jaga bye-bye, tapi endingnya terbaik. Aduh mama kasihan, saya su jaga jodoh orang. Mau masuk minta, baru bilang tidak. Aduh sumpah patah, hati ini luka. Saya jaga bye-bye, di hati tak ada yang lain. Kaget apa kabar masuk, minta kode orang lain. Lama dekat, hampir masuk minta. Hati su hancur, mau kesal sapa. Aduh mama ini paling sial, oh su jaga. Jaga bye bye, jaga bye bye. Nona ku hati sejaga bye bye. Tapi di akhir baru putus sama nyesal. Sejaga bye bye orang ku sangka mentok di kau salah. Jangan marah kau, kakak su berjuang banting tulang kirim uang. Buat kes nona rumah biar nanti bisa pulang. Sekarang jari kamu ada cuma un. Dengan goden dia ada asik dipelah. Minan ada mama hati ini sumpah terah. Kuat kepala pusing panggil ambulan datang. Muat lama dekat hampir masuk minta. Hati su hancur moga salah sapa. Ada mama ini paling sial oh. Su jaga jaga bye bye, jaga bye bye. Nona ku hati, saya jaga bye bye. Tapi di akhir.